ya. Ini pertama kali saya masuk ke Java Jazz. Tapi gara-gara Java Jazz akhirnya saya melihat orang-orang tercantik yang ada di dan terganteng yang ada di Jakarta kumpul di sini untuk melihat sekelompok bajingan di atas panggung. Thank you so much. Bisa saja dulu.